إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ تَلَاجِئْتُمْ كَمَالِي apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna salasata min bani Israel Abrasa wa akra'a wa amah. Sungguhnya ada tiga orang dari bani Israel, yang satu mempunyai penyakit kusta, wal akra'a, dan yang satu mempunyai penyakit kulit. Atau sejenis borok yang bisa rambut-rambutnya bisa lepas, penyakit borok atau penyakit kulit yang bikin rambut bisa rontok. Wa a'ma, dan yang satu buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah SWT ingin menguji mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah SWT mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abrasa, kemudian malaikat tersebut mendatangi abras, orang yang sakit kusta. Sakit kusta, sakit lepra, yang bisa anggota tubuhnya bisa lepas, penyakit yang menular dan menjijikkan. Faqala, maka malaikat tersebut berkata kepada Abras, orang yang berpenyakit kusta, ayya syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Qala launun hasanun wa jildun hasanun. Orang yang kusta tersebut menjawab, yang paling aku sukai adalah mempunyai warna kulit yang bagus. Dan kulit dan warna yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani annasu bihi. Dan aku suka kalau penyakit tersebut hilang dariku, yang manusia jijik kepadaku, karena melihat orang, melihat penyakit yang menjijikkan, penyakit lepra, penyakit yang busuk itu ya, putus-putus busuk, baunya, insya Allah. Sehingga manusia apa? Merasa jijik, menjauh. Qala, maka malaikat tersebut berkata, "Bamasahu." Qala di sini Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bamasahu wa dhahaba anhu qadaruhu." Maka malaikat tersebut mengusap orang yang berpenyakit kusta, kemudian tidak lama kemudian hilang penyakit, penyakit yang menjijikkannya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka orang tersebut kemudian diberikan oleh Allah SWT warna dan kulit yang bagus, warna dan kulit yang bagus setelah sembuh dari penyakit kustanya. Qala, maka malaikat tersebut berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaik, apa yang engkau suka dari harta? Qala, al ibilu awil baqar. Maka orang yang berpenyakit kusta tersebut menjawab, saya paling suka kalau punya unta atau sapi. Syakka Ishaq. Perawi syak atau ragu apakah orang tersebut menyatakan unta atau sapi. Fa'utiya naqatan usyara atau usyara. Maka orang yang berpenyakit kusta tersebut diberikan, setelah sembuh diberikan unta betina yang subur. Wa qala barakallahu laka wa fiha. Dan malaikat tersebut berkata, semoga Allah SWT memberikan berkah kepadamu dan apa yang ada pada untamu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa'ata al-aqra'ah. Setelah itu malaikat tadi mendatangi al-aqra, orang yang berpenyakit gorok. Faqala ayyu syai'an habu ilaik. Maka malaikat tersebut berkata, apa yang kau paling cintai, apa yang kau paling senangi? Qala sya'run hasanun. Orang tadi menjawab, aku suka rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani fihi. Dan aku suka penyakit tersebut hilang dariku, yang manusia jijik melihatku. Qala, alladzi qad qala qadarani annasu bihi. Jawab orang tersebut, aku ingin penyakit tersebut hilang dariku, yang manusia jijik kepadaku. Famasahu fadhaba anhu fa'utiya sya'ran hasanan. Maka malaikat tersebut mengusapnya, kemudian hilanglah penyakit borok tersebut, kemudian diberikan dirinya rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Maka malaikat tersebut berkata, apa yang paling kau suka dari harta? Qala al-baqaru awal ibilu. Berkata orang tersebut, aku suka sapi atau unta. Fa'utiya bakaratan hamilan. Maka orang tersebut diberi sapi yang bunting. Waqala dan berkata malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah SWT memberkahimu dan pada sapimu. Fa'atal amma faqala ayya syai'in ahabbu ilaik. Maka malaikat tersebut mendatangi seorang yang buta dan berkata, apa yang paling kau sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari. Fa'absaru bihin nas. Famasaha faruddallahu ilaihi basaruhu. Maka orang yang buta tersebut menjawab, aku ingin Allah SWT mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Maka malaikat tersebut mengusapnya dan Allah SWT mengembalikan penglihatan kepada orang yang buta tersebut. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik. Maka tersebut bertanya, apa yang paling engkau sukai dari harta? Qala al-ghanam. Orang tersebut menjawab, unta, kambing. Fa utiya syatan walidan. Maka dia diberikan kambing yang subur. Fa anta jahadani waladan hadha wa kana li hadha din wadin minal ibili wa li hadha wadin minal bakari wa li hadha wadin minal ghanami. Sehingga keduanya berkembang biak. Dari unta yang dahulu, si yang berpenyakit abros kusta, dan juga berkembang biak sapi-sapi yang ada pada orang yang borok, penyakit borok, dan juga berkembang biak kambing-kambing yang ada pada orang yang buta tadi. Qala summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajul miskin qadin qata'at sibyal hibal fi safari. Maka setelah mereka mempunyai harta benda yang banyak, sapi yang banyak, unta yang banyak, kambing yang banyak, yang memenuhi lembah menjadi orang kaya, ketiga-tiganya menjadi orang yang kaya dan berada. Kemudian di lain waktu malaikat tersebut mendatangi yang dahulu orang yang berpenyakit kusta dalam bentuk malaikat tersebut persis seperti dirinya dahulu. Dia datang, malaikat datang dengan berpenyakit kusta. Dia ngapa dijauhi oleh manusia, manusia jijik kepadanya. Datang dengan berkata kepada orang yang dahulu mempunyai penyakit kusta, rajulun miskin, aku adalah orang miskin, sungguh aku telah terputus perbekalanku dari safarku, aku kehilangan kehabisan bekal safar perjalanan jauh, sedangkan aku adalah miskin. Fala balagha liyal yauma illa billahi summa bik. Maka tidak ada yang bisa menghantarkan kepadaku, bisa menyampaikan kepadaku ke tempat tujuanku hari ini kecuali karena Allah, kemudian sebab engkau. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasana wal-jildal hasana wal-mal. Aku meminta kepadamu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu warna dan kulit yang bagus, dan yang telah memberikan hartamu yang banyak. Ba'iran ablugu bihi fi safari. Aku minta satu saja, unta, sehingga dengan unta tersebut aku bisa menyambung perjalananku. Qala al-hukuku katsira. Maka orang yang kusta tersebut, yang dulu kusta tersebut menjawab, al-hukuku katsira. Wah, saya punya beban yang banyak ini. Maksudnya apa? Ya biasanya orang kaya itu apa? Bebannya banyak. Biasanya orang itu kalau pemasukan banyak, pengeluarannya juga banyak. Sehingga beralasan apa? Al-hukuku katsira. Jangan dikira orang yang kaya itu longgar gitu, bisa ngasih gampang dengan gampang. Ini banyak kewajiban saya, ini harus ini dan itu, harus menanggung ini dan itu. Tanggunganku sangat banyak. Al-Muhim, orang tersebut apa? Tidak mau memberikan. Tidak mau memberikan dengan alasan tanggungannya banyak. Faqala lahu, maka berkata, ka'anni a'rifuka, sepertinya saya pernah mengenalmu. Alam takun abrasu yakzarakau nasu fakiran fa'atakallahu azza wa jalma. Tidakkah engkau dahulu orang yang mempunyai penyakit kusta, sedangkan manusia lari dari kamu, jijik kepadamu, sedangkan engkau dalam keadaan fakir, lalu Allah SWT berikan harta kepadamu. Faqala innama warastu hadzal mala kabirun an kabirin. Maka orang tersebut menjawab, oh ini harta ini tidaklah aku dapat kecuali ini aku mewarisi dari bapak-bapakku dulu, turun-temurun. Kabirun an kabirin, dari kakeknya orang kaya mewarisi anaknya kaya, anaknya kaya mewarisi putrinya yang kaya, namanya kaburan kabir. Berarti apa? Berdusta. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka malaikat tersebut berkata, jika engkau berdusta, semoga Allah SWT mengembalikanmu kepada sedia kala, kepada keadaanmu yang semula. Qala fa'atal aqra'u aqra'a fi suratihi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat tersebut mendatangi al-aqra, orang yang berpenyakit borok. datang juga seperti bentuknya yang dahulu dia berpenyakit. Faqala lahum misla ma qala lihada. Dan malaikat tersebut berkata persis seperti apa yang dikatakan oleh Abros tadi kepada orang yang dahulu berpenyakit kusta, persis sama. Akhirnya apa? Jawabannya bersama. Kemudian in kunta kadiban sayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ini engkau ini benar dusta, semoga Allah mengembalikan muka sedia kala. Faradda alaihi mislama radda alaihi. Maka setelah malaikat tersebut berkata seperti itu, maka benar. Tidak lama kemudian orang tersebut kembali terjangkiti penyakit kusta, terjangkiti penyakit borok, akhirnya ternaknya pada mati. Lagi kesedihan kala menjadi miskin, fakir. Qala fa'atal a'ma fi suratihi. Ini yang dua orang ini sudah apa? Kembali lagi sedia kala. Jadi hancur unta dan sapinya, dan dalam keadaan dia berpenyakit seperti yang dulu. Maka malaikat mendatangi orang yang buta fi surati dalam keadaan seperti bentuknya yang dahulu, dia juga buta. Faqala rajul miskin ibnu sabil qati'in qata'at biyal hibal fi safari. Fala bagagal yal yawma illa billahi summa bik. Saya seorang yang miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan telah habis perbekalan dari safarku. Maka tidak ada yang bisa menyampaikan ke tempat tujuan hari ini kecuali kepada Allah, dan kemudian karena sebabmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basharaka syatan atablu biha fis safari. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah menyembuhkanmu, mengembalikan penglihatanmu, dan Allah yang telah memberikan harta kepadamu. Maka aku meminta kepadamu syatan, satu ekor kambing yang bisa menyampaikan ke tempat tujuan dari safarku. Faqala qad kuntu a'ma radda faraddallahu ilayya basari. Maka orang tersebut berkata, sungguh dahulu aku buta, kemudian Allah SWT mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta. Maka ambillah sekendak engkau suka. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan sekendak yang kau suka. Istilahnya apa? Terserah kamu mau mengambil berapa saja dari kambing-kambing ini, terserah. Wa wallahi la ajhaduka yawma bi syai'in akhadzahu lillah. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menghalangi, melarang sedikit pun apa yang kau ingin ambil. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas. Silahkan ambil mana saja yang suka, mana saja yang engkau memilih, mau berapa silahkan. Faqala amsik malaka fa innama ubtulitum. Maka malaikat berkata, jagalah hartamu, hanyalah ini adalah sebagai ujian. Bakat radiyallahu anka, dan sungguh Allah SWT telah ridha kepadamu wahai orang yang dahulu buta. Wasakhita ala sahibaik, dan Allah SWT telah murka terhadap dua temanmu yang berpenyakit kusta dan berpenyakit borok. Akhrajahu riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Syarih rahimahullah taala, asyaru ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil qissati sahihah anna salasata min fuqara bani Israila abrasu akram wa a'ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita pada kisah yang benar, kisah yang nyata, yang sahih, yang ada pada tadi yang sahih. Bahwasanya dahulu ada 3 orang yang fakir dari kalangan Bani Israel. Berarti ini kisah ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berpenyakit kusta dan berpenyakit borok dan orang yang buta. Aradallahu ayyakhtabira imanahum. Maka Allah SWT ingin untuk menguji mereka, menguji orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Fa'arsala ilaihim malakan fasyafahum min ahatihim bi'idnillah. Maka Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk menyembuhkan mereka dan menghilangkan penyakit yang ada pada mereka dengan izin Allah. Fa'atahum ma yashtahun minal ghanam minanam pada khin. Kemudian diberikan kepada mereka apa yang mereka suka dari harta benda. Badakhin arsalallahu ilaihim dalika al-malaku fa'asa'ala kula wahidin minhum ala hijjadin mutasawwaran bisuratihi syai'an minal ma'am tazakkuran lahum bini'amillahi alaihim. Kemudian setelah berapa lama Allah SWT mengutus seorang malaikat meminta kepada mereka dengan bentuk yang sama persis seperti yang dahulu mereka terkena penyakit. Kemudian mengingatkan nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Wajahadaku laminal al-bras wa'akra ni'matallahi alaihima. Maka orang yang berpenyakit kusta dan orang yang berpenyakit borok mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada keduanya. Wasyakarahul al-a'ma, dan orang yang buta bersyukur kepada Allah SWT dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dikembalikannya penglihatan dan diberikannya harta. Basakhitallahu 'alal awalayain wa sallabahuma ni'matahuma wa radiya 'anil salis wa yabqa 'alaihi ni'matahu. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kedua orang. Yang pertama yaitu orang yang berpenyakit borok, berpenyakit kusta dan borok, kemudian mencabut kenikmatan yang diberikan kepada keduanya, yaitu apa? Unta dan sapi yang begitu banyak dan besar dicabut lagi pada mati, pada hilang. Kemudian Allah SWT ridha terhadap orang yang ketiga, orang yang buta. Kemudian Allah SWT membiarkan orang tersebut tetap mendapatkan kenikmatan. Qala syarah rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam kisah tersebut. Al-ula yang pertama, isbatu mu'jizati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkannya ada mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Kisah-kisah yang terdahulu sebelum beliau lahir tentunya. Sebelum diutus beliau menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk mukjizat. Kabar wahyu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk apa? Pelajaran ibrah yang bisa diambil dengan pelajaran tersebut tentang ketiga orang dari Bani Israel. Asalnya yang kedua, nisbatun ni'mati ila ghairillahi kufrun biha wa sababu zabaliha. Yang kedua, menisbahkan nikmat kepada selain Allah, maka ini mengingkari nikmat tersebut dan akan menyebabkan hilang tersebut. Sebagaimana siapa? Perkataan Abros dan Akro. Bukankah Allah SWT yang telah memberimu harta yang begitu banyak dan luas? Dia menjawab, oh ini tidaklah kami dapat kecuali dari warisan. Dari bapak-bapak kami. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat ini akan menyebabkan hilangnya nikmat tersebut. Asalisah yang ketiga, nisbatun ni'mati ila Allahi wa syakara laha wa sababu li baqaiha. Yang ketiga, menisbahkan kenikmatan kepada Allah dan bersyukur kepada nikmat Allah SWT ini menyebabkan akan tetap dan terus kenikmatan tersebut ada pada orang tersebut. Ar-rabi'ah, isbatul masyiati lil makhluki walakinnaha tabi'atan li masyiatillahi wa iradatihi. Yang keempat, ditetapkannya adalah masyiah, kehendak untuk makhluk. Makhluk-makhluk mempunyai kehendak, namun kehendak makhluk tersebut mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, semuanya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah SWT zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui isi hati manusia. Sehingga ternyata apa? Ketiga orang tersebut berbeda, hatinya berbeda. Yang kedua, satu dan kedua hatinya jelek, mengkufuri nikmat Allah. Sedangkan orang yang ketiga mensyukuri nikmat Allah. Al-khamisah, isbatu sifatul ridha. Yang kelima, ditetapkannya ada sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ridha terhadap hamba-hambanya yang syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah, isbatu sifatul syakhlillah taala. Yang keenam, ditetapkannya Allah SWT mempunyai sifat asyuk, murka. Allah SWT mempunyai sifat murka. Kebalikan dari apa? Ridho. Munasabat hadis di bab kesan hadis terhadap bab hai saudara hadis ala anna nisbatan ni'ami ila ghairillahi kufrun biha. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya menisbahkan nikmat-nikmat kepada selain Allah berarti mengkufuri nikmat Allah. Munasabat hadis li tauhid kesan hadis tetap tauhid aisyah harraman hadis nisbatan ni'ami ila ghairillah di anna dzalika isyrakun ma'allahi fir rububiyah, di mana hadis ini mengharamkan menisbahkan nikmat kepada Allah, karena yang demikian ini termasuk dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam perkara rububiyah. Allah taala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah.